Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala musannifu rahimahullah wa an Umar radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha madda yadahu idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajha akhrajahu at-Tirmidzi. Kata musannif rahimahullah dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membentangkan kedua tangan beliau dalam berdoa, beliau tidak mengembalikan kedua tangan tersebut hingga mengusap wajah dengan kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Jami' Tirmidzi pada nomor hadis 3384 beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Juga dalam Irwa'ul Ghalil pada nomor hadis 433 beliau menyatakan di sana juga hadisnya dhaif. Sehingga kita tidak memperpanjang lebar hadis ini, meskipun sebagian mereka ada dari kalangan ulama menyebutkan hadisnya sahih. Wallahu ta'ala alam, karena dalam hadis-hadis yang sahih seperti pada khutbah Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula ketika berdoa dalam salat istisqa, dalam hadis yang riwayat sahih tidak disebutkan penyebutan mengusap wajah. Tidak disebutkan mengusap wajah. Sehingga apa yang disebutkan Al-Albani rahimahullah ini yang benar. Bahasanya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kemudian yang berikutnya. Hadis yang berikutnya Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis ini ya menyebutkan akan keutamaan selawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi yang disebutkan di sini wallahu taala alam, juga disebutkan Al-Albani rahimallah hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif dalam dhaif jami' pada nomor hadis 1821. Di sana terdapat sekian keutamaan dari berselawat atas Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita ketahui sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang bersalawat atas Nabi, maka dia telah menunaikan naam dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersalawat atas Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam tafsir At-Tabari, yaitu dengan seorang menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sebagaimana yang kita baca ketika tahiyat. Di sana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih akan keutamaan dari bersalawat atas Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa saja yang bersalawat atas Nabi alaihi salatu wasalam, maka sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, man shalla alayya marratan kataballahu lahu biha asyra hasanatin. Dalam silsilah sahihah disebutkan hadis ini, barang siapa yang shalla alayya marratan, berselawat kepadaku marratan, sekali saja, kata Rasul alaihi salatu wasalam, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan, menuliskan baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Amir Ibnu Rabi'ah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa yaqul, beliau menyatakan dalam khutbahnya, man shalla alayya salatan lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku salatan, satu salawat sekali tok. Nah, sekali saja. Kata beliau, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Maka para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya. Ma shalla alayya. Selama dia bersalawat kepadaku. Fal yuqilla 'abdun min dzalika aw liyuksir. Maka hendaknya seorang hamba, apakah dia mempersedikit dari bersalawat tersebut atau memperbanyak? Tentunya jawabannya, ketika mengetahui yang demikian keutamaannya, dia memperbanyak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih. Dinyatakan oleh Al-Albani Hasan hadis tersebut dalam sahih At-Tarhib. Juga di hadis yang lain menunjukkan keutamaan ini adalah apa yang disebutkan dari Rasul alaihi salatu wasalam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menyatakan, kata beliau, man shalla alaihi salatan wahidatan, man shalla alaihi salatan wahidatan, siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini balasan bagi seorang yang berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak berhenti di situ. Wa khutat anhu asru khotoyatin, akan digugurkan darinya 10 kesalahan, 10 dosa. Wa rufi'at lahu asru darajat, diangkat untuknya 10 derajat. Ya, di sini sahih. Ya. Dalam sahih An-Nasa'i nomor hadis 1297. Naam. Lalu apa makna salat Allah atas hambanya? Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan yang selain beliau dari ahlul ilm, bahasanya salatul Rabb, salatul Rabb, salawat Rabb adalah ar-Rahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat Allah atas hambanya adalah ar-Rahmah. Sedangkan salawatul malaikah, salatul malaikah, salawat malaikat kepada hambanya adalah, kepada seorang hamba adalah al-istighfaru, permintaan ampun, permintaan, diberikanlah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini kata Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Demikian, sekian hadis banyak sekali yang menyebutkan akan keutamaan berselawat atas Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di sana, siapakah yang berhak untuk mendapatkan fadilah yang demikian? Dia mendapatkan ampunan, diangkat derajatnya, ditinggikan, diampuni dosa-dosanya. Bahkan meskipun memang itu diucapkan sekali. Baik. Tentunya hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, syaratnya man shalla alayya min ummati, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa saja yang berselawat kepadaku min ummati, dari kalangan umatku, salatan, satu kali selawat. Di sini Rasul menyebutkan perlu digarisbawahi syaratnya, mukhlishan min qalbihi, mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha asyra salawatin wa rafa'ahu biha asyra darajatin wa katabalahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin. Hadisnya sahih dalam silsilah sahihah. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, mukhlishan min qalbihi, dia ikhlas dari kalbunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya. Kita tahu tadi salawat Allah adalah apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah merahmatinya. Asyra salawat, 10 kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengannya 10 derajat. Dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Masyaallah. Tentunya bagi kita seorang muslim ketika mengetahui keutamaan demikian, berlomba-lomba. Terlebih ketika pada waktu-waktu yang di sana dianjurkan untuk banyak berselawat. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan aksiru as-salata alayya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Hadisnya hasan. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, perbanyak oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat. Wa lailatal jumu'ah, demikian pula malam Jumat. Ini waktu yang disyariatkan untuk memperbanyak kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian keutamaan yang besar. Jangan sampai seorang terluput dari keutamaan ini. Naam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang terkait dengan di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.